salah eta mata clear euy mikiran cinta eta hari mikiran cinta ku mau baliut nya sili beuri ku ieu hayang ka ditunggu hayang ka dieu untung namenang meh kuring bogoh ka entin entin bogoh ka Rustam Rustam bogoh ka Oneng Oneng bogoh ka Darman Darman bogoh ka Acah Acah bogoh ka Undang Undang bogoh ka Edo Edo bogoh ka Dayat Pabaliut cinta jadi panas kulincir dirasa-rasa begika rasa dipikir-pikir begika pikir nu hiji ngaberik nu hiji ngabecir tungtung nama ara bulu irungnya dikucir Dayat bogoh ka Mumun Mumun bogoh ka Edeng Edeng bogoh ka Ecin bogoh ka Oyo, Oyo bogoh ka Epon, Epon bogoh ka Kurdi, Kurdi bogoh ka Eme, Eme bogoh ka Kuring. Enggak ada. Jadi udah disintin ngenang doma. Yakin lah menuki urusan kontrak di kucing. Ini masih kena kebenaran. Ayolah tenana. Daripada awal yang mata duitan menikmati, mau lupa barang pental lah. Pikir-pikir mah awal we ayeuna sampai keren jeung meh mah mending meh atuh bener meh mah puguh lamun bareng jeung lalaki batur dengan anak meh ari awewe kan teu pantes coba ngapa di kaleng gunta ganti jalu betul dengan meh ya kuring bogoh ka Entin Entin bogoh ka Rustam Rustam bogoh ka Oneng Oneng bogoh ka Darman Darman bogoh ka Acah Acah bogoh ka Undang Undang bogoh ka Edo Edo bogoh ka Dayat Pabaliut pan coba dirasa-rasa begika rasa dipikir-pikir begika pikir bumi alam asam muir mikiran cinta jadi panas kulincir dirasa-rasa begika rasa dipikir-pikir begika pikir nung hiji ngaberik nung hiji ngabecir tungtung nama ara bulu irung welah dikepang anegong Dayat bogoh ka Mumun Mumun bogoh ka Edeng Edeng bogoh ka Ecin Ecin bogoh ka Oyo Oyo bogoh ka Epon Epon bogoh ka Kurdi Kurdi bogoh ka Eme Eme bogoh ka Kuring Kuring bogoh ka Entin Entin bogoh ka Rustam Rustam bogoh ka Oneng Oneng bogoh ka Darman Darman bogoh ka Acah Acah bogoh ka Undang Undang bogoh ka Edo Edo bogoh ka Dayat Dayat bogoh ka Mumun Mumun bogoh